Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in alal umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengkaji serta menambah wawasan ilmu keagamaan kita melalui bedah buku Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wa dhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Yang artinya berkata Zakaria, berilah saya suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di pada waktu petang dan pagi hari. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini merupakan ayat kelanjutan dari ayat 40, yang mana Nabi Zakaria kagum dan tidak percaya begitu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirim Jibril alaihi salam untuk menyampaikan kepada Nabi Zakaria dengan bentuk kabar kegembiraan. Yang pada ayat sebelumnya bahwasannya Nabi Zakaria mendapatkan satu berita gembira di mana ini belum ada terjadi dalam keadaan istrinya yang akan hamil. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba yang selalu dekat kepada Allah, apa yang diminta pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini yang terjadi dan fakta yang terdapat pada peristiwa Zakaria memohon Allah Subhanahu wa taala bahwasannya istrinya yang mandul, kemudian Allah memberikan satu kegembiraan bahwasannya ia akan mendapatkan anak dengan nama Yahya. Para pendengar RRI rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya begitu hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan jemu-jemu untuk memohon dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Zakaria ketika dia kagum dengan kejadian peristiwa kegembiraan melalui Jibril yang disampaikan Jibril kepada beliau. Beliau hampir tak percaya. Lantas beliau memohon kepada Allah, mana buktinya ya Allah? Lantas Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan datang, akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul. Saya sendiri sudah tua. Sesungguhnya umurku sudah tua. Tuhan berfirman, demikianlah Tuhan, kalau hendak menghendaki, apa yang terjadi pasti Allah akan menjadikannya. Para pendengar RRI rahimakumullah, penjelasan ini bahwasannya ayat ini adalah sebagai penjelasan yang tidak diragu-ragukan lagi. Kalau kata Allah jadi, maka permasalahan apapun pasti akan selesai. Kemudian dengan keinginan Nabi Zakaria, dia tidak percaya lagi. Ya Allah, tolonglah berikan kepadaku tanda-tanda. Apa tandanya? Kalau istriku itu benar-benar hamil, dia mengandung seorang anak. Apabila perempuan yang biasanya dia mengandung, maka ia haidnya akan berhenti. Tetapi istrinya telah mandul dan tidak lagi dia berhaid. Di sini Zakaria meminta bantuan kepada Tuhan. Ya Allah, berikanlah tanda-tanda kalaulah memang benar istriku itu hamil. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tanda yaitu tandanya bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di petang hari dan pagi hari. Para pendengar rahimakumullah, kebiasaan kita kalau orang yang sudah diberikan satu kegembiraan, baik itu buah hati anak, dia lantas bukan lantas bersyukur kepada Allah, akan tetapi dia malah berwah dan megah-megahan. Ini keluar dari kode etik yang diajarkan di dalam agama Islam. Akan tetapi di sini, dari peristiwa Zakaria mengisyaratkan kepada kita, dengan kekuasaan Allah yang datang kepada kita itu, selayaknya kita dapat merealisasikan dengan apa? Yang pertama, yaitu banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk tawaduk kepada Allah. Bertasbihlah senantiasa agar yang diberikan itu sebagai anak kita nantinya merupakan anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Para pendengar RRI rahimakumullah, di sini saya didampingin Abangda Perdana Indra MA yang dapat mengulas secara lebar lagi dari ayat ke-41 yang dapat menambah wawasan bagi kita sekalian. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Ayat 41 ini masih berbicara tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam dalam usaha dan permohonannya untuk mendapatkan anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah memberikan kabar gembira bahwa beliau akan dikaruniai seorang anak, dan ketika Nabi Zakaria kemudian ingin penegasan tentang bagaimana beliau akan mendapatkan anak tersebut, maka selanjutnya Nabi Zakaria kemudian mengatakan, Rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku, berikan tanda kepadaku bahwa aku akan mendapatkan anak. Yang menarik di sini adalah kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa permohonan dari Nabi Zakaria untuk mendapatkan tanda-tanda itu bukanlah untuk meragukan tentang kabar yang diberikan oleh Allah bahwa beliau akan mendapatkan anak. Tidak, akan tetapi yang menjadi tujuan utama dari Nabi Zakaria ini adalah beliau sebenarnya tidak ingin melewatkan waktu-waktu yang sangat berbahagia ini tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, tolong aku, kasih aku tanda-tanda. Tujuannya adalah apa? Agar kalau nampak tanda-tanda keberadaan anak di dalam rahim istrinya secara cepat, maka beliau akan terus bersyukur kepada Allah tanpa melewatkan sedikit waktu pun dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jadi subhanallah, menarik sekali sebenarnya redaksi pemakaian pertanyaan yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ini. Nah, inilah yang harus menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Terkadang kita ini kalau sudah mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah, lebih banyak bualnya atau berceritanya atau melakukan hal-hal yang tidak perlu daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria ingin mengajarkan kepada kita bahwa pada saat beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak, maka detik pertama ketika beliau mengetahui sang anak sudah berada di dalam janin istrinya, maka beliau ingin cepat-cepat bersyukur kepada Allah dan melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dari yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak ingin melanggar perintah Allah dan beliau tetap ingin melaksanakan segala apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan di dalam ayat ini? Allah mengatakan, Allah ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayam. Ini menarik sekali bahwa ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan ada perbedaan antara orang yang tidak mampu berbicara dengan orang yang mampu berbicara, akan tetapi tidak diperkenankan oleh Allah untuk berbicara. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah tukalliman nasa, aku akan membuat engkau tidak akan mampu berbicara kepada orang lain. Walaupun Nabi Zakaria mampu untuk berbicara, akan tetapi dengan kekuasaan Allah sebagai tanda-tanda kekuasaannya telah memberikan anugerah kepada Nabi Zakaria, maka Allah akan membuatnya tidak mampu berbicara kepada orang lain. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Zakaria tidak mampu berbicara? Karena Allah ingin memfokuskan Nabi Zakaria untuk berzikir kepadanya, sebagaimana diterangkan oleh ayat yang sama, wazkur rabbaka katsiran katsiran wasabbih wasabbih bil asyi wal ibkar. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah baik pada waktu pagi maupun pada waktu yang petang. Allah lebih mengetahui, seandainya Nabi Zakaria diberikan kebebasan untuk berbicara, maka sebagaimana kebiasaan orang yang sedang senang kalau mendapatkan satu rezeki, maka dia akan berbicara kepada orang, aku dapat ini, aku akan dapat ini. Artinya apa? Banyak sekali waktunya itu atau pembicaraannya itu yang sia-sia, bukan malah berzikir kepada Allah, akan tetapi malah bercerita yang tidak-tidak kepada orang lain. Jadi Allah ingin menghindari Nabi Zakaria daripada pembicaraan yang tidak yang sia-sia, yang tidak berguna, maka Allah membuatnya Allah tukalliman nas, aku akan membuat engkau tidak mampu berbicara selama 3 hari, agar engkau lebih memfokuskan diri untuk berzikir dan bertasbih kepadaku, karena niatmu ingin bersyukur atas segala rahmat yang aku berikan kepadamu. Ya. Para pendengar RR rahimakumullah, paparan yang disampaikan oleh Ustaz Perdana ini sangat memberikan satu pengajaran bagi kita bahwasannya begitulah luar biasa Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an, bila kita pahami secara ayat demi ayat mempunyai makna yang sangat memberikan pengajaran bagi kita. Di antaranya yaitu makna Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Bukan berarti Allah itu menyumpal mulutnya Nabi Zakaria, tidak, atau memberikannya bisu, tidak. Tetapi janganlah sampai Nabi Zakaria ini banyak berbicara lantas dia meluangkan waktunya untuk berbicara saja tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tidak Ustaz, dalam kalau kita mengidentifikasi ayat ini, tidak bahwasan kuasa Allah itu memang tidak bisa diutarakan dengan mulut gitu. Kekuasaan Allah gitu ya. Iya, memang benar sekali bahwa untuk mengutarakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, dan kata-kata itu hanya merupakan satu ekspresi yang bersifat sangat terbatas sekali. Nah, dari ayat ini sebenarnya kita banyak belajar bahwa bukan hanya ucapan syukur saja yang harus kita lakukan, akan tetapi lebih daripada itu, Allah sudah memberikan pelajaran di sini bahwa harus lebih banyak berzikir dan lebih banyak bertasbih kepada Allah. Karena Allah sudah membuat Nabi Zakaria tidak mampu berbicara, maka tidak mungkin dia bercerita kepada orang a-o, ya kan, untuk menceritakan kebahagiaannya. Kalau sudah tidak mampu berbicara kepada orang, lebih baik diam dan lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara Nabi, ya, asumtu hikmatun wa qalilu fa'il. Iya, benar sekali. Diam itu hikmah. Tapi sikit orang yang banyak mengapakan. Yang melakukannya. Ya, kenapa? Karena kalau sudah berbicara itu enak. Apalagi kalau sudah bangsa memang tukang bicara, tukang gosip, gitu itu enggak habis-habis. Masyaallah. Para pendengar rahimakumullah, selanjutnya ayat ini dengan makna zikir, zikir yang diperintahkan Allah kepada Nabi Zakaria itu adalah mengingat Allah atas kekuasaan dan sifat-sifatnya yang sempurna. Adapun tasbih adalah mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang diperbuat Allah tidak mungkin diperbuat oleh orang lain. Maha suci Allah, yakni menyucikan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata-lah yang dapat melakukannya dengan kekuasaannya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini dapat kita mengambil satu kesimpulan, kuasa Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri bagaimanapun, karena manusia yang diberikan satu kenikmatan dia hanya dapat terkejut dan sebagainya, mendapatkan ekspresinya dan sebagainya, kesyukuran yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi jangan lupa, marilah sama-sama kita banyak bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. kita lewatkanlah waktu-waktu yang silam dengan banyak bicara, dan kali ini kita marilah start dengan banyak berzikir tasbih kepada Allah, karena nyawa masih dikandung badan, Ustaz, ya. Apalagi yang tidak kita lakukan, hanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Muhammad Syafir dengan Ustaz Perdana mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.